Qala, beliau berkata, kataba Muawiyah ilal Mughirah ibn Syu'bah. Muawiyah telah menulis surat kepada Al-Mughirah ibn Syu'bah. Dengan mengatakan, aniktub ilayya bisyai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muawiyah menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah supaya Al-Mughirah ini menulis sesuatu yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakataba ilaihil Mughirah, maka Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu menuliskan sebuah hadis yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bunyinya, barakah fikum, dari apa yang didengar oleh Al-Mughirah, diceritakan kepada Muawiyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yanha an qila wa qal. Sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam selalu melarang dari qila wa qal. Apa itu? Anil hadith bikulli ma yasma'uhu al-mar'u, yakni menceritakan semua yang didengar oleh seseorang. Itu qila wa qal, termasuk padanya berita-berita hoak yang belum jelas kebenarannya, belum tentu benar kesahihannya, langsung saja disampaikan kepada orang lain. Maka ini sebut qila wa qal, menyampaikan, seseorang menyampaikan apa saja yang didengar. Dalam keadaan mimma la ya'lamu sihhatahu wa la yadhunnuhu, dia tidak tahu ya kebenarannya dan tidak tahu ya keabsahannya. Wa idha'atil mal, dan Nabi Rasul melarang dari idha'atul mal, yakni al-infaq fi ghairi ta'atillah. Idha'atul mal itu menyia-nyiakan harta. Apa itu idha'atul mal? Menyia-nyiakan harta, dia menyalurkan, menghabiskan harta bukan pada ketaatan kepada Allah. Menghabiskan harta di selain jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, pada perkara yang sia-sia. Maka ini dilarang, dosa, barakallahu fikum. Wa kasratis su'al, dan Nabi melarang untuk kasratus su'al, yakni banyak bertanya. Kalau banyak bertanya pada perkara yang bermanfaat untuk dia amalkan, maka ini dianjurkan. Barakah fikum. Maka tidak masuk pada apa yang dikatakan orang malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya memalukan. Ini kalau dia banyak bertanya namun dalam untuk memperdalam ilmu agama. Kemudian bertanya pada apa yang tidak diketahui kemudian diamalkan, maka ini sangat dianjurkan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlu zikri, orang yang berilmu. Kalau masalah agama berarti kepada para ulama, apabila kalian tidak mengetahuinya. Adapun yang dilarang oleh Nabi tentang kasratus soal, banyak bertanya adalah fil masail allati la hajata fiha, pada permasalahan yang tidak ada kebutuhan padanya. Ya, tidak tahu tentang itu, tidak bertanya tentang itu tidak madorot. Maka tidak perlu, ya, bertanya pada perkara yang tidak dibutuhkan. Seperti ada orang bertanya, bagaimana seandainya kita tinggal di bulan atau planet selain bumi yang di situ tidak dapati air, apakah kita tetap tayamum? Tidak perlu ditanya, wong kita tidak mungkin tinggal di selain bumi. Maka kasratus soal. Atau masuk pada kasratus soal, soalun nas amwalahum, minta-minta kepada manusia. Maka ini ngemis, ya, barakafikum. Mengemis itu diperbolehkan dengan syarat, satu, kepada penguasanya. Langsung kita kepada presiden atau wakil, tidak apa-apa. Pak, ini plat nomor saya mati, tolong diuruskan, saya tidak punya uang, atau saya minta uang, tidak apa-apa. Kemudian dalam keadaan mendesak, tidak memiliki apa-apa, mengemis, maka ini boleh. Tapi kalau sudah tercukupi untuk mengganjal perutnya, sudah cukup. Tapi itu setelah dia menjalani usaha kesana kemari tidak dapat. Misalkan tiba-tiba ada banjir, semua hartanya ludes, atau kebakaran hartanya ludes, ya, tidak ada teman yang bantu, tetangga yang bantu. Kalau dia tidak makan, maka bisa meninggal waktu itu dalam keadaan sangat lapar. Maka boleh ketika itu dia mengemis. Mencuri tetap tidak boleh. Barakafikum. Adapun mengemis yang diharamkan adalah su'alun nas hajata nafsihi takatsuron. Meminta-minta kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dalam rangka memperkaya diri. Haram ini. Banyak pengemis yang kaya, ya, jangan ditanya, ternyata punya sapi. Ya, ada yang punya motor, tapi memang profesinya itu ngemis. Banyak ini. Ada di sebuah daerah memang seperti itu. Kalau ada orang yang mau ngelamar anaknya sama mertuanya, calon mertua, dibilangi, kamu pernah ngemis? Belum, harus ngemis dulu. Ada itu sebuah daerah, ikhwan kita menyampaikan ke kita. Itu dia di Indonesia, Jawa Timur. sebuah kampung, satu kecamatan. Sudah ma'ruf barakallahu fikum. Ketika ditanya dapat berapa ngemisnya, sepi. Biasanya 200 ribu per hari, sekarang cuma 75 ribu. Ya, itu bukan sepi namanya. Ya, barakallahu fikum. Dalam rangka memperkaya diri, maka masuk pada larangan ini, kasratus su'al, meminta-minta. Maka orang semacam ini, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika bangkit dari kubur, kepalanya tidak berbalutkan daging, hanya tulang saja, tengkorak. Barakallahu fikum. Maka kalau kita melihat ada pengemis, sebenarnya masih kuat. Dari rumah ke rumah, tapi bawa rokok. Minta sana, minta sini. Pernah kita kasih, balik lagi. Masih kuat, tapi untuk ngerokok, jangan diberi. Kalau beri, jangan dibentak. Jangan disakiti. Tapi dinasihati tidak apa-apa. Tidak memberi, ya jangan disakiti. Ya, karena berinfak itu, atau memberi itu tidak boleh diiringi dengan al-mannu wal-adha. Mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti orang yang diberi. Barakallahu fikum. Atau termasuk kasratu soal. Banyak bertanya yang dilarang adalah kasratu soal an ahwalin nas. Banyak bertanya tentang keadaan manusia. Si fulan, bagaimana sekarang? Kerja apa? Kalau sampai situ untuk meminta apa, mencari tahu sebatas kewajaran tidak apa-apa. Tapi sampai pada permasalahan pribadi, rumah tangganya ditanya, kekayaannya ini sampai terjatuh pada ghibah, haram. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi melarang dari an man'in wahad, yakni maknanya barakallahu fikum bakhil. Abu Jahwa, ada Yanti coba di kuatir. Kacamatanya Ustaz tuh cek dulu. Ada, Pak sini, Pak sini. Barakallahu fikum. Nabi melarang dari man'in wahad. Apa itu? Bakhil dan foya-foya. Man'un maknanya adalah barakallahu fikum bakhil. Ya. Yakni dia mencegah sesuatu yang wajib untuk diberikan. Itu bakhil. Bakhil dari sisi amal. Dia wajib melaksanakan amal tersebut, tapi tidak mau. Berarti bakhil terhadap dirinya sendiri. Orang butuh yang namanya sholat. Allah tidak butuh sholatnya hamba. Tapi manusia yang butuh. Karena kembalinya untuk dirinya sendiri. Seandainya seluruh bangsa jin dan manusia yang ada di bumi kafir, itu tidak mengurangi ya kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak membuat Allah hina sedikit pun. Maka kalau ada orang bakhil untuk beramal, ya berarti dia merugi. Bakhil terhadap dirinya sendiri. Dia mencegah untuk mengeluarkan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Menafkahi keluarganya. Menafkahi orang tuanya yang sudah menjadi tanggung jawabnya karena tidak mampu bekerja sendiri. Mengeluarkan zakat fitrinya dalam keadaan dia mampu. Mengeluarkan hak zakat malnya dalam keadaan sudah mencapai nisab dan haul. Dia mencegah itu semua, berarti itu bakhil. Kalau suh, itu bakhil plus rakus. Allah subhanahu wa ta'ala melarang bakhil. Demikian pula Nabi melarang man'un, bakhil. Dan Nabi melarang had. Apa itu had? Tolabah malaisalahu akhduhu. Seseorang mencari sesuatu yang tidak layak untuk diambil. Tidak layak untuk diambil, malah diambil. Tidak layak untuk dikerjakan, malah dikerjakan. Melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, kemaksiatan-kemaksiatan. Mengambil harta orang lain, ya, dengan cara yang zalim tentunya. Kalau memakan harta orang lain dengan cara yang tidak zalim, berarti itu jual beli. Jual beli kan ngambil untung. Nah, ada sedikit diambil harta orang lain dengan untung itu. Maka ini bukan zalim. Ya, antarodin atas saling keriduannya. Kan nggak mungkin juga orang beli telur gulung. Tapi saya tanya dulu. Per bijinya dapat berapa untungnya? Kalau untungnya dapat 100 rupiah, saya mau beli. Kalau untungnya 300, kebangetan, saya enggak mau beli. Nah, enggak seperti itu juga. Barakallahu fikum. Jadi, mencari, menuntut sesuatu yang tidak layak untuk diambil, maka itu disebut had. Haram hukumnya. Mengambil ilmu yang tidak layak untuk diambil. Ilmu sihir. Ilmu sulap. Ilmu filsafat. Atau mengambil sesuatu. Harta. Tidak dari usahanya yang halal. Tapi dari cara yang haram. Jalan yang haram. Maka ini masuk padanya. Kemudian Nabi juga melarang dari uquqil ummahat, durhaka terhadap ummahat, ibu. Durhaka terhadap ibu. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai anak, walaupun kita sebagai orang tua, tentunya kita punya orang tua lagi. Kita diwajibkan untuk birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Dari kedua orang tua, antara ayah dan ibu, maka seorang ibu mendapatkan hak 3 kali lebih banyak dibandingkan seorang ayah. Supaya anaknya berbakti kepadanya. ibu mendapatkan hak 3 kali lipat daripada ayah, dikarenakan ibu mengalami 3 kepayahan. Kepayahan ketika hamil atau mengandung anaknya, kepayahan ketika melahirkan, wahnan ala wahnin, ya, kesusahan di atas kesusahan. Terkadang ya selamat namun hampir meninggal, terkadang ibunya meninggal namun anaknya selamat, terkadang salah satunya meninggal, terkadang dua-duanya meninggal. Pertaruhan. Barakallahu fikum. Dan berat di saat menyusui. Jadi seorang ibu mendapatkan hak 3 kali lipat dari anaknya, daripada anaknya kepada ayahnya. Barakallahu fikum. Ini secara umum. Adapun secara khusus, kalau seorang anak sudah menikah, misalkan dia adalah seorang istri, maka hak suami lebih besar dan lebih didahulukan daripada hak orang tua. Namun untuk suami, hak orang tua lebih didahulukan daripada hak istrinya. Barakallahu fikum. Itu dalam Islam. Sebutkan dalam hadis ketika Nabi ditanya alaihi salatu wasalam, man abarru, wahai Nabi, siapa yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala, Nabi menjawab, ummuk, ummuk, ummuk, sampai 3 kali, ummuka, ummuka, ummuka, salasan 3 kali. Summa qala fir rabi'ah, kemudian mengatakan yang 4, summa abaka, kemudian ayahmu. Ummaka, ummaka, ummaka, 3 kali, kemudian abaka, ayahmu. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Maka uququl ummahat, durhaka kepada ibu, itu termasuk dosa besar. Seperti apa bentuk durhaka? Idza ihinna, menyakiti mereka. Baik menyakiti dengan lisan, dengan ucapan, dibentak, ya, dijelek-jelekkan, direndahkan, maka ini menyakiti. Atau menyakiti dengan tangan atau kaki, dipukul, ditendang. Wal isyan, atau dimaksiati, yakni menyelisihi perintahnya dalam keadaan perintahnya itu mubah. Barakallahu fikum. Ingat, hukum asal mengerjakan perintah orang tua selama perintah tersebut tidak mengandung dosa, maka walaupun itu mubah, maka hukumnya wajib untuk dikerjakan. Barakallahu fikum. Hukum asalnya. Ketika ada orang hendak sholat sunnah, diminta oleh ibunya ketika itu untuk beli terigu misalkan, maka wajib untuk mendahulukan beli terigu. Karena perintah orang tua selama tidak ada maksiat, beli terigu kan hukum asalnya boleh. Beda kalau ngomong, nak belikan terigu, mau saya buat ya nabur di keramik atau rumahnya tetangga. Kalau ini kan jelas ada maksiat. Kalau hukum asal tidak ada untuk masak, maka hukum asal mematuhi orang tua itu wajib. Sementara sholat sunnah, ya sunnah. Maka ketika wajib bertabrakan dengan sunnah, didahulukan yang wajib. Seperti ketika itu Jurej. Kisahnya Jurej, ya. Ahli ibadah Bani Israel. Ketika dipanggil oleh ibunya. Ya Jurej, wahai Jurej. Terus begitu. Sampai akhirnya Jurej berkata dalam hatinya, ya Allah, aku teruskan sholatku atau memenuhi panggilan ibuku. Itu sholat sunnah. Tapi dia lebih memilih sholat sunnah. Barakallahu fikum. Akhirnya ibunya berdoa, ya, semoga kamu kelak melihat wajahnya seorang pelacur. Akhirnya terkabul. Barakallahu fikum. Maka di sini diambil faedah mendahulukan perintah orang tua selama tidak mengandung kemaksiatan dibandingkan amalan-amalan, ya, nawafil, amalan-amalan sunnah. Tetapi kalau mengandung maksiat, nak, belikan rokok, cap durian, ya. Sudah cap duriannya tidak ada, ya. Barakallahu fikum, rokok haram lagi. Oh, maaf pak, tidak boleh. Tidak boleh ngerokok, haram. Loh, tidak apa-apa, nak, yang penting tidak batuk. Yang haram itu kalau membuat batuk. Oh gitu ya pak ya. Kotoran ayam haram gak pak dimakan? Ya haram nak. Nah, kalau dimakan sedikit aja. Gak mendem. Haram gak pak? Ya. Akal-akalan ya. Oh kalau gak buat batuk. Gak haram. Yang haram itu kalau buat batuk. Kata siapa? Ya. Arak. Minuman keras. Sesuatu yang banyak bisa membuat mabuk, maka sedikitnya pun haram. Sebagaimana hadis Nabi, ya, barakallahu fikum, segala sesuatu yang banyaknya itu haram, maka sedikitnya, segala sesuatu yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Nabi juga melarang an wa'dil banat, melarang dari mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang tidak selamanya itu kecil. Muda terus tidak, lama kelamaan pun akan besar-besar dan tua. Barakallahu fikum. Ketika nanti di akhirat orang tua dan anak itu umurnya sama. Misalkan sama-sama masuk surga, orang tua dan anak itu umurnya sama. Ya, Rifki dengan Abi, Abi Musa, sama. Ya, insya Allah. Barakallahu fikum. Toyib, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, yang pertama adalah haramnya qila wa qal, yakni menyampaikan sebuah berita, menyampaikan setiap berita yang dia dengar tanpa menimbang sahih atau tidaknya. Ini haram. Maka menyebarkan berita hoax haram terlebih lagi ya. Seandainya pun itu disebarkan tapi beritanya benar, asal-asalan nyebarkan, barakallahu fikum, sebagian para ulama menyebutkan tetap berdosa. Ya, tetap berdosa kecuali dia mengetahui ilmunya. Oh, memang seperti ini benar. Langsung dia share. Dia sampaikan. Barakallahu fikum. Sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa sebuah berita, maka tabayun dulu, cross check dulu, benar atau tidak. Itu kalau orang fasik yang membawa berita. Fasik itu orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Lalu bagaimana kalau berita itu datangnya dari orang yang soleh? Apakah boleh tabayun? Boleh. Boleh. Tapi tidak sampai wajib. Kalau sudah dikenal kesolehannya, amanahnya, ya, ta'anni, sikap tenang. Dan juga dalam hadis Nabi bersabda, barakallahu fikum, kafa bil mar'i kadziban ayyuhditsa bikulli ma sami'a. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim. Nabi menyatakan, cukuplah seseorang dikatakan dusta apabila dia selalu menyampaikan semua yang dia dengar. Barakallahu fikum. Tapi kalau menyampaikan dalam keadaan bertanya, tidak apa-apa. Apa benar seperti ini? Apa benar seperti ini? Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, haramnya bakhil dan berfoya-foya. Tentang bakhil sudah lewat pembahasan kemarin ya, efek-efeknya, balasannya. Tentang berfoya-foya, apa itu? Membelanjakan harta di selain ketaatan kepada Allah. Itu foya-foya. Maka barakallahu fikum, orang yang menghambur-hamburkan harta, boros, maka dia termasuk saudara-saudaranya setan. Dalam surat Al-Isra ayat ke-27, Al-Isra 27, Allah berfirman, innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitan li rabbihi kafuro. Sesungguhnya orang-orang yang yang menghambur-hamburkan harta, mereka adalah saudara-saudaranya setan. Dan setan itu sangat ingkar, kafir, sangat kufur kepada Allah, kepada Rabb-nya. Barakallahu fikum. Jangan terkecoh dengan logonya anak pang ya. Ada yang tahu logonya anak pang? Terkait foya-foya, Bu Jahwa ingat? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu ya di kaosnya anak pang. Orang kalau muda foya-foya, ya tua ya enggak kaya raya, justru apa? Miskin. Karena foya-foya itu adalah maksiat, maka kalau tidak tobat ya enggak masuk surga. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, larangan durhaka kepada orang tua, terkhusus kepada ibu. Barakallahu fikum. Tentang uququl walidain atau uququl ummahat, durhaka kepada orang tua atau durhaka kepada ibu, banyak dalilnya ya, tentang haramnya itu semua dan termasuk dosa besar. Barakallahu fikum. Bahkan jihad fi sabilillah yang sifatnya fardu kifayah misalkan atau sunnah, seandainya sifatnya hukumnya ketika itu adalah sunnah atau fardu kifayah, maka didahulukan untuk birrul walidain. Tetapi kalau berbenturan antara perintah orang tua dengan hak Allah yang itu adalah wajib ketika itu, maka didahulukan hak Allah. Misalkan sudah waktunya sholat jamaah, ya, dalam keadaan longgar orang tua menyuruh anaknya beli ini, beli itu, dalam keadaan bisa ditunda, maka barakallahu fikum didahulukan memenuhi kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau perkaranya mendesak, bisa memadzaratkan orang tua kalau tidak diikuti perintahnya, seperti sakit keras, membutuhkan perawatan, atau dibawa ke rumah sakit dalam keadaan berbenturan dengan waktu sholat, makanya ada rukhsah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, larangan dari wada'ul banat, dari wa'dul banat, mengubur anak perempuan atau bayi perempuan hidup-hidup. Kalau mengubur bayi perempuan tapi sudah mati, gimana Hamzah, boleh? Hah? Boleh. Kok enggak tadi? Hah? Boleh. Nah, iya ya. Harus dikubur kalau sudah meninggal ya. Barakallahu fikum. Nah, berarti kalau mengubur anak laki-laki, ini kan anak perempuan, mengubur anak laki-laki hidup-hidup boleh, Alka? Ini kan anak perempuan, dilarang mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nah, sekarang kalau anak laki-laki yang dikubur, boleh? Masih hidup, boleh? Tidak boleh juga. Bukan berarti, oh kalau laki-laki tidak apa-apa, soalnya hadisnya perempuan. Ya, bukan begitu. Tapi ini diambil dari keumuman dosa yang ada di masa jahiliyah ketika itu adalah terkait anak, adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Disebutkan dalam Al-Quran, barakallahu fikum, surat An-Nahl. An-Nahl ayat ke-58. Ayat 58. Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dan apabila salah seorang dari mereka, orang-orang jahiliyah musyrikin Quraisy, diberi kabar dengan kelahiran bayi perempuan, maka wajah mereka itu hitam, maksudnya hitam itu ya merah padam ya, wahwa kadhim, karena ya menahan atau karena marah, karena sangat sedih, gelisah dan marah. maka pelampiasannya adalah mengubur anak mereka yang perempuan hidup-hidup. Kenapa dikubur? Karena menurut mereka anak perempuan yang lahir di masa jahiliyah itu aib. Karena perempuan itu tidak bisa perang. Perempuan ketika itu memang direndahkan. Ada yang dijual belikan kecuali anak-anak bangsawan. Apalagi yang bukan bangsawan ya udah. Ya. Kemudian tidak diberi apa harta warisan sama sekali. Barakallahu fikum. Makanya mereka tidak mau. Ketika Islam datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita-wanita, mengangkat martabat derajat mereka dengan iman dan ilmu. Kalau mereka beriman masuk Islam, apalagi berilmu, maka akan terangkat derajatnya. Tidak pandang derajatnya itu, nasabnya itu, ya, orang bangsawan atau tidak. Tidak memandang itu. Kaya atau miskin, tidak memandang itu. Tampan atau cantik, jelek, tidak memandang itu. Tinggi, gembrot, atau kurus, krempeng, tidak memandang itu. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya dan amalannya. Barakallahu fikum. Maka banyak para sahabiat yang menjadi ulama-ulama ahli hadis. Sehingga banyak imam-imam pun yang mengambil hadis dari para sahabiat namun lewat balik tabir. Ya, terangkat derajatnya karena keislamannya, keimanannya dan amalnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang untuk mengubur anak perempuan. Barakallahu fikum. Bahkan dengan lahirnya anak perempuan, kalau ternyata anak perempuan tersebut dari kecil dididik dengan cara adab-adab Islamiyah, adab-adab syariah sampai besar, kemudian menjadi ahlu sunnah, maka ada jaminan surga, balasan surga bagi orang tuanya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, faedah yang berikutnya adalah anjuran untuk melaksanakan kebalikan dari amal-amal yang dilarang ini. Ketika dilarang untuk menyebarkan setiap apa yang didengar, berarti dianjurkan untuk tasabbut, tabayun dulu. Tabayun dulu terkait berita yang telah sampai kepadanya. Kemudian dianjurkan untuk tidak menyia-nyiakan harta, tetapi membelanjakan pada perkara yang wajib atau yang di atas ketaatan kepada Allah. Ya, membayar hutang itu kan wajib. Memberi nafkah untuk atau ma'isyah untuk anak dan istrinya, orang tuanya yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, memberi makan fakir miskin, yatim, ya, tetangga, kemudian barakallahu fikum, mengeluarkan zakat fitri atau mal apabila sudah mencapai nisab dan haul. Kemudian juga anjuran untuk, ya, tidak banyak bertanya pada perkara yang tidak manfaat. Berarti bertanya pada yang bermanfaat. Menahan diri tidak ngemis-ngemis, ini masuk padanya. Kemudian anjuran untuk dermawan, tidak bakhil, baik itu terkait amalan atau hartanya. Kemudian anjuran untuk mencari sesuatu yang seharusnya diambil. Ya, bukan sesuatu yang tidak diambil. Lawan dari had. Kemudian anjuran untuk birrul ummahat, birrul walidain. Dan anjuran untuk ya, lawan dari mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Berarti mengasuhnya, mendidiknya, melindungi. Dan yang terpenting adalah mengarahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Dan faedah ini terkait hadis ini sebenarnya sudah sering dibahas oleh asatidah yang lain. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadil qadar. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Tafadzalu wa hafidzakumullah. Barakallahu fikum.